menyanjung memuji datangan sendiri, siapa melarang menyanjung memuji datangan sendiri, siapa melarang, asal wajar saja dan tidak menghina dagangan lain. Jangan suka dusta dalam promosi, jangan suka dusta dalam promosi, tempuhlah jalan promosi jujur, tempuhlah jalan promosi jujur. Pedagang yang jujur kekasih Tuhan. Dunia promosi penuh ilustrasi menawan hati. Dunia promosi penuh ilustrasi menawan hati. Semua nama satu dan paling bermutu, semua super kuat, semua paling hebat. Awas pas pada dunia promosi penuh pesona. Menyanjung memuji datangan sendiri, siapa melarang menyanjung memuji datangan sendiri, siapa melarang, asal wajar saja dan tidak menghina datangan lain. Jangan suka dusta dalam promosi, jangan suka dusta dalam promosi, tempuhlah jalan promosi jujur, tempuhlah jalan promosi jujur. Pedagang yang kasih Tuhan. Dunia promosi